itu. Wow. Rumah raksasa. Pakai ini aja nih. Pakai ini aja. Baru Big Bubble lebih gede. Mau seru bareng di konser CJR? Caranya gampang, beli Big Bubble dapat kode unik. Cari infonya di sini. Ayo beli Big Bubble sebanyak-banyaknya. Big Bubble, jagonya bikin malot lebih gede.